faqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sihah wal afiyah. Insyaallah ruhani kita jauh lebih sehat daripada jasmani kita, dan semoga jasmani kita sehat sesehat sehatnya, dan kita semoga diberi usia panjang yang barokah fi taatillah dalam sihah wal afiyah, dan kelak meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan kembali membacakan beberapa mutiara nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Yang mana sudah saya jelaskan kemarin, Habib Ali adalah kakek dari Habib Anis. Beliau adalah muallif Simtuduror, ulama yang lahir tahun 1259 Hijriah dan wafat pada tahun 1333 Hijriah. Jadi sudah wafat kurang lebih 100 tahun yang lalu, dan beliau dimakamkan di kota Siwun di Hadramut, Yaman sana. Para kiai, para habaib yang ada di Indonesia ini, bisa dikatakan sanad ilmunya itu kembali kepada beliau. Ya, banyak para kiai dan habaib yang sanad ilmunya kembali kepada beliau, tidak sedikit, banyak sekali. Termasuk di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani, di situ disebutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berguru kepada kakak daripada Habib Ali. Habib Ali itu punya kakak di Mekah sana, wafatnya juga di Mekah, karena ayahnya Habib Ali merupakan mufti Mekah dahulu. Mufti Mekah namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ayahnya ini mufti Mekah, punya anak banyak, di antaranya adalah Habib Ali dan Habib Husain. Kalau Habib Ali tinggal di Hadramut di Siwun, kota Siwun, kalau Habib Husain tetap di Mekah menggantikan ayahnya sebagai seorang mufti. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Khalil Al-Bangkalani, dulu beliau berdua ini kan belajar di Mekah. Nah, ketika belajar di Mekah itu bergurunya di antaranya sekian lama, kalau enggak salah 10 tahun kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain, kakak dari Habib Ali. Bahkan dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri yang ngomong ke Habib Alwi. Habib Alwi itu ayahanda dari Habib Anis almarhum, yang makamnya ada di samping Masjid Riyad, ya, di sebelah selatan Masjid Riyad. Di situ pernah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu naik dokar dari Jombang menuju Tegal, itu mampir ke Solo. Perlunya cuma ngomong, saya adalah murid dari paman jenengan. Saya adalah murid dari paman jenengan. Artinya nasab keilmuan yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan dan sekitarnya kembali kepada Habib Ali, kepada ayahnya juga, kepada sanak kerabat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga nasihat-nasihat beliau layak untuk kita pelajari, layak untuk kita sebarluaskan, dan layak untuk kita perdengarkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, wa ajab minal amal al-awwalin kabadu fil amal as-salihah mukabadah shadidah la'ad balu bita'amil al-sam wala bihar syamas suif wala bibardir syita. قالوا السيد أحمد البدوي أخذ في سطح 12 سنة واقفا في محله صيفا وشتاء. والشيخ محمد السناري لما سئل عن من لاقاهم من أهل الإبادة في سياحته قال لقيت رجلا على ساحل البحر فسألته كم لك من الأشهر تعبد الله في هذا المحل قال لي سنين عديدة أعبد الله في هذا المحل لا أتحول عنه صيفا ولا شتاء. قال ومن أوراده أنه يركع لله كل يوم 400 ركعة. وقال رضي الله عنه أخبرني الحبيب عدرس بن عبد القادر الحبشي ساكن الغرفة قال قدم الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى إلى عندي والدي ذات يوم وعبر المجلس كله وهما يتذاكران في علوم لم نفهمها حتى دخل وقت المغرب فصلينا المغرب ثم عاد إلى المذاكرة حتى دخل وقت الإشاء فصلينا الإشاء ثم عاد إلى المذاكرة ولم يشتفي كل واحد منهما من مذاكرات أخيه حتى طلب الرخصة الحبيب عبد الله وخرج الوالد يودئه إلى تحت البيت فبكي يتذاكران تحت البيت وأنا بقيت منتظرا للوالد وطال علي الأمر حتى غلبني النوم فنمت وأخذت ساعة ثم انتبهت مذعورا وظننت الوالد قد دق على الباب ولم أشعر به فإذا بهما قائمان على مذاكرتهما فبقيت منتظرا لوالد حتى غلبني النوم فانتبهت مذعورا فإذا بهما على قيامهما الأول وبقي يتذكران وهما قائمان إلى أن طلع الفجر فرجع إلى المسجد وخرجت المسجد وصلينا الصبح ولم يتفرقا إلى بعد الصلاة وقال رضي الله عنه شو المجاهدة القوية التي مع هؤلاء السادة أمضوا الليلة كله وهم قيام ما دروا مع شيوخاتهم الحبيب عبد الله في وقت شيخوخته والحبيب عبد القادر في وقت شيخوخته وابناء الزمان لو قام الواحد بيصلي ركعتين صنكت رجليه غلب علينا العجز والكسل يا المتأخرين في الطاعة وذهب بالهمة والنشاط الفضول والخاط فيما لا يعني وننمنا جسما وننمي جسما بيأكله التراب تجد الواحد جسمه بينقى منه الرمح وأما الذي بيعيش به الحياة البدية ضعيف وواهي والسبب عجز الإنسان عن العمل الصالح لأن الروح بيقويه إلا عمل صالح كان الحبيب حسن بن صالح البهر يأتي في ركعة الواحدة بختمة ويأتي في ركعة الثانية بتسعين ألف من سورة الإخلاص وكان سيدنا علي زين العابدين ورده كل يوم ألف ركعة من منا بيقدر يصلي كل يوم ألف ركعة وقال الشيخ رضي الله عنه الشيخ ثابت البناني قال كابت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة والشيخ سهل بن عبد الله الدستوري قام الليل وهو ابن 3 سنين حتى أن والده عتبه في ذلك قال له لما تقوم الليل وأنت ابن 3 سنين عاد ما عليك يام حتى تدعون في الزين فقال يا أبتي ألم تسمع قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقال هذا إلا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ورق نبي قال له لكنه تعالى قال في الآية الأخرى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قال له وحدك أما ترضى أن أكون من تلك الطائفة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كنت تلاحظ هذا المعنى قم الليل بارك الله فيك انظروا كيف يقوم الليل وهو ابن 3 سنين ونحن أخلدنا إلى الشهوات واللذات وإلا لو ألفنا طاعة وجاهدنا أنفسنا وكلفناها العمل ألفته وأحبته وشق عليها تركه وفي ابتداء الأمر يصعب على النفس العمل فإذا كلفها الإنسان ودام على العمل بيسهل عليها والإنسان ما دام عاده بيحصل طريقا للتوبة يبادر إليها بكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله وإظهار الفقر والانكسار ويجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية وما إذا حالت الحوائل بينه وبين التوبة بصر الله فيه ومن مرت حياته ولم يعمل صالحا فيها مرت عليه حسف وأقبل على الله مفلسا من الأعمال الصالحة والغالب على أبناء الزمان التسويف في الأعمال يعمل إنه إذا طعن في السن بيجاهد نفسه على العمل الصالح وبيقهرها عليه وهو كلما طعن في السن ازداد عجزا وازداد كسلا وازداد وحنا وازداد ضعفا فالإنسان يتغانم شبابه ويتغانم كهولته ويقبل على الله بهمة قوية ولا بد ما تلحظه عين الإناية وتلحقه بأهله وأنشد المنسد بقصيدته التي مطلعها من قطع فضل ربي يا عمر من عبيده غير كلين غارق في عطية سيده إلى آخر ما قال رضي الله عنه يعني saya baca apa adanya sebisanya ini bahasanya bahasa Amiyah bahasa Arab daerah ya bahasa Arab daerah yang biasa dipakai sehari-hari di daerah Hadramut sana di Siwun. Kata beliau begini radhiyallahu anhu, saya itu heran kalau melihat amal solehnya orang-orang yang terdahulu ya kalau melihat amal solehnya orang-orang yang terdahulu saya heran mereka itu betul-betul memaksakan dirinya untuk melakukan amal soleh dengan suatu perjuangan yang luar biasa. Ini Habib Ali. Habib Ali sendiri itu kan orangnya amal solehnya luar biasa. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, sholat terawih, sekali terawih 20 rakaat itu 10 juz beliau imamnya. Jadi 3 hari sekali khatam. Nah, beliau yang seperti ini mengatakan, saya heran melihat perjuangan orang-orang terdahulu dalam amal soleh mereka, dalam amal soleh beliau-beliau tersebut. Dikatakan di sini, mereka tidak pernah memperdulikan rasa capeknya badan. Badan capek itu enggak dipedulikan. Ya, tidak memperdulikan rasa capek badan. Mereka tidak memperdulikan panasnya musim panas. Yang namanya di negara Arab itu kalau udah musim panas, panasnya luar biasa. Saya pernah waktu umroh yang pertama kali merasakan sholat Jumat di halaman Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi di luar. Itu lantainya masih belum diganti dengan apa namanya, lantai yang marmer yang kalau kena panas dingin, tapi masih yang marmer yang biasa, kalau kena panas ya panas. Saya enggak bawa sejadah, enggak bawa apa-apa, cuman modal sandal. Sampai di sana udah panasnya luar biasa. Itu kaki saya nyoba ngijak lantai, wah, umum itu. Kicat-kicat kalau orang Jawa bilang ya. Itu panasnya luar biasa. Nah, kata Hai Wali, mereka dulu orang-orang soleh kalau musim panas seperti apapun, panas itu tidak mereka hiraukan. Musim dingin seperti apapun, dingin tidak dihiraukan. Sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholat malam, kemudian sampai beliau itu apa namanya, junub, mandi, sholat malam lagi, junub, mandi, sholat malam lagi, sampai 50 kali atau berapa? Sekian puluh kali, sebagaimana disebutkan di manaqib itu ya. Sekian puluh kali, tidak mempengaruhi ibadahnya, dinginnya malam di kala musim dingin. Sedangkan kita kena dinginnya AC, selimutan, kademen, ora wani, tangi, aduh dingin. Kena air dan drodok, aduh di dingin. Itu kan bedanya kita dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Dikatakan di sini Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi itu sholat di Sutuh. Orang-orang Timur Tengah itu mereka punya Sutuh. Ini saya di Raudhah ini, Majlis Al-Raudhah bangun Sutuh. Sutuh itu lantai atas. Lantai atas, mereka lantai atas rumah tuh dibuat terbuka. Dibuat terbuka, kemudian langsung nyatu dengan langit. Orang-orang Timur Tengah suka begitu. Nah, biasanya mereka itu kalau malam ibadah di lantai atas sana. Nah, ibadah di sana. Sayyid Ahmad Al-Badawi dikatakan selama 12 tahun itu bukan cuman malam, pagi, siang, sore, malam, musim panas, musim dingin di lantai atasnya ibadah enggak berhenti. 12 tahun. Itu kekuatan seperti apa itu? Nah, kita ini baru wirid sebentar, pikir sebentar, dengar berita di televisi wirid ditinggal. Betul. Handphone nyala. Kring-kring. Waktu udah hati terpengaruh, pikiran terpengaruh, akhirnya zikir juga ditinggal. Apalagi kemudian pas ada janji orang mau ngirim duit gitu ya. Kring lah, wirid juga ditinggal. Mujahadahnya tuh lain. Beliau-beliau yang terdahulu mujahadahnya luar biasa. Bahkan dikatakan di sini Syekh Muhammad As-Sanari ketika ditanya, ketika kamu pergi keluar kota, keluar negeri untuk siyahah, orang-orang dulu suka melancong, melakukan perjalanan. Melancongnya enggak seperti kita. Kalau kita tuh melancong cari tempat wisata. Kalau orang-orang soleh terdahulu tuh melancong cari apa namanya, orang-orang yang soleh. Jadi keliling, jalan kaki terus untuk cari orang yang soleh. Ditanya ini, Syekh Muhammad, dalam perjalanan mungkin yang cari orang soleh, coba ceritakan apa yang kamu temui. Maka beliau berkata, di antaranya saya ketemu dengan seseorang yang ibadah di tepi laut. Ketemu seorang yang ibadah di tepi laut. Saya tanya sama orang tersebut, sudah berapa bulan kamu ibadah di tempat ini, di tepi laut? Jawabannya, saya udah ibadah di tempat ini bertahun-tahun. Sinin adidah. Belasan tahun, jadi bukan apa-apa, cuma setahun, dua tahun, bukan bulan, dua bulan. Bertahun-tahun saya ibadah di tempat ini. Tidak pernah saya tinggalkan tempat ini. Coba kalau kita, tepi pantai untuk ibadah atau untuk... ada yang mancing, ada yang nonton yang bisa ditonton ya. Masuk cup ya. Nonton yang bisa ditonton, main sepak bola, dan lain sebagainya. Coba ke tepi pantai, mau qiyamul lail 20 tahun, ada enggak ini sekarang? Langka sudah. Ini sekian puluh tahun di tepi pantai ibadah. Ditanya, lah wirid kamu apa? Salah satu wiridnya tiap hari sholat sunnah sebanyak 400 rokaat. Salah satu wiridnya. Tiap hari sholat sunnah sebanyak 400 rokaat. Lah kita sekarang diajak terawih 20 rokaat ya botera, lahiram. Saya dipilih walu terus gitu kan. 8 terus. Gak memperbanyak jumlah rokaat tapi mencukupkan diri yang dengan yang sedikit. Makanya kita paksakan sebanyak mungkin melakukan sholat sunnah. Habib Ali juga mengatakan radhiyallahu anhu, Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Habsyi yang tinggal di kota Murfah di Hadramut sana menceritakan suatu hari ada seorang habib ulama besar namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini memang kalau sebutan habib yang saya sebutkan ini jangan disamakan dengan saya gitu ya. Saya ini ya habib, tapi ini habibnya ya habib gitu, bukan seperti habib-habib yang itu. Kalau habib-habib yang sebutkan ini kan wali-wali luar biasa. Kalau saya cuma sekedar julukannya habib karena nasabnya masih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau-beliau itu habib beneran, emas 24 karat. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini orangnya semangatnya luar biasa. Punya semangat yang tinggi. Beliau jago baca Al-Quran. Habib tempo dulu tuh memang lahir apal Quran. Lahir sebentar saja apal Quran. Lahir sebentar apal Quran. Itu yang terdahulu. Kalau yang sekarang ya semoga bisa nyusul. Ya, tapi yang sekarang ini lahir apal Quran. Minimal surat Al-Fatihah apal gitu. Ya, Al-Fatihah apal, Al-Ikhlas apal. Ya, Alhamdulillah gitu. Ya, saya, Habib Muhammad. Ini insya Allah. Al-Fatihah apal tapi Al-Fatihah apal Al-Fatihah itu. Tapi Al-Quran belum. Nah, wah itu pengen ya. Minimal kan Al-Ikhlas 3 kali kan sama udah dengan hafal Al-Quran toh ya pahalanya. Al-Ikhlas 3 kali. Kalau yang dulu-dulu enggak baca lahir hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Al-Quran dan hafalnya beneran, enggak seperti hafalannya orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang Al-Baqarah ayat 120 apa ya? Al-Baqarah 120, gak kepegang nih, hafidnya tuh gak bisa megang gitu. Orang dulu ngerti, Yasin ayat sekian, Al-Baqarah ayat sekian, apalannya luar biasa. Jangankan kok Al-Quran, kitab saja itu apal. Kitab tuh apal, halaman sekian, baris sekian, kalimatnya ini, itu apal. Itu orang-orang soleh terdahulu. Beb kok bisa, Leo, kita zaman sekarang mohon pakai laptop aja cari ayat berapa, keluarkan ya. Set ayat sekian gitu kan, di halaman sekian. Nih, artinya ini kalimatnya. Itu laptop, masa otak kita sama laptop menang laptop, gak mungkin. Ini karyanya Allah yang langsung. Ini jauh lebih hebat. Hanya saja kita punya otak jarang dipakai, makanya ya lemot seperti ini. Kita punya hati jarang gak dikelola benar, makanya lemot seperti ini. Kalau orang-orang soleh hatinya dikelola, otaknya juga dikelola, sehingga mereka itu sudah kalau komputer tuh Pentium berapa tuh, sakpole gitu ya, tidak bisa disamakan, speednya luar biasa. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya sebuah semangat yang saya cocok. Beliau selalu mengatakan pada anaknya, kabbiril himmah. Kalau punya semangat yang gede, jangan nanggung, semangat yang gede. Sampai dikatakan dalam nasihatnya Habib Ali yang lain, suatu hari beliau tuh lihat anaknya nulis pakai tinta. Orang dulu kan nulis kan pakai tinta celup gitu. Tinta celup kebetulan tintanya itu cuman cupuk kecil gitu ya. Apa cangkir kecil diisi tinta. Kemudian ada penanya dibuat nulis. Ayahnya ini ngomong, ayahnya adalah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Nak, ya. Kamu nulis kok seperti ini? Diambil tuh cangkir kecil, tintanya dibuang. Tintanya dibuang, kemudian ambil gelas besar. Ini contoh ya. Cuman contoh, ambil gelas besar, segede ini. Gelasnya ini kemudian diisi tinta. Kata bapaknya, nih mulis ini tintanya. Kalau punya semangat yang gede, jangan nanggung. Makanya saya bangun roto ya begini, yang gede, jangan nanggung. Kabiril himmah, punya semangat yang gede. Motornya apa? Bekas, gak apa-apa pak, yang penting motor. Ini semangat lemah ini. Pengen punya apa? Pesawat, nah ini luar biasa. Ya, semangat yang tinggi jangan nanggung. Kamu pengen jadi apa? Ya, yes, minimal wali murid, Pak. Wali Allah, wah, itu agak berat, Pak. Pokoknya minal muslimin wal muslimat selamat gitu aja, Pak. Ini repot. Semangat, kamu pengen jadi apa? Pimpinan semua wali. Bagus. Habib Ali mengatakan, kamu kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung, minta jadi kutub, pimpinan para wali. Dan Allah udah ngajarkan itu. Di Al-Quran sendiri Allah menyatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Allah enggak ngajarkan kita minta untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kan sudah luar biasa. Tapi Allah katakan jangan minta jadi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Berarti ini derajat tertinggi dalam kewalian. Prasangka baik saja, insya Allah kita bisa jadi kutub. Entah umurnya, kutubnya mau 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, yang penting jadi kutub. Kapan? Wallahu a'lam. Minta dulu kepada Allah. Mau minta kiatannya gak pantas. Nah, ini mental-mental tempe ini. Masa minta sama Allah kok gak berani gitu ya. Oh, mintanya sama Allah ya. Udu'uni astajib lakum. Minta yang banyak. Jangan khawatir. Seperti Nabi Sulaiman kemarin kan udah dicontohkan. Kalau minta Rabbi habli, ya Allah, beri aku kerajaan yang satu orang pun gak boleh punya kerajaan seperti itu. Jangan nanggung. Jangan minta, ya Allah, kalau kamu mau silahkan diberi. Kalau enggak apa-apa ya Allah. Ini model gak benar ini. Ini model gak benar. Ya, mosok minta kok Daihatsu ceria. Jangan gitu ya. Bagus Daihatsu ceria, mobil bagus, keren, cakep. Tapi kalau minta itu sama-sama merek Daihatsu yang keren sekalian gitu loh ya. Daihatsu yang harganya paling mahal, jangan Daihatsu yang murah-murah. Minta mobil misalnya mereknya Toyota. Jangan mintanya yang apa? Avanza. Mintanya yang langsung Alphard ke atas gitu kan. Kalau mintanya Honda jangan minta Honda yang apa itu yang harga paling murah, apa itu? Brio atau apa gitu ya. Jangan. Kalau minta Honda langsung yang sangat tinggi, new CR-V yang apa? Yang tinggi-tinggi. Sama tiap merek mobil kalau kita minta mobilnya apa? Jangan mintanya kok Grand Livina kalau Nissan. Ya mintanya yang sangat tinggi. Mintanya apa saya? Wah, saya mintanya itu yang paling mahal itu apa itu? Ini tahu. Untuk Nissan kok ya. Apa ayo? Saingannya Alphard tuh. Bukan di atasnya X-Trail lagi apa? El Gran. Mobil aja enggak ngerti ya model-model pengen punya mobil. Repot ini. Harus tahu dulu merek-merek mobil keren, semangat yang tinggi. Jadi kalau Daihatsu jangan minta ceria, Daihatsu minta Daihatsu yang paling mahal. Kalau Honda minta jangan Honda yang Brio, minta Honda yang paling mahal. Perkara dapatnya nanti Brio kan enggak jadi masalah gitu. Tapi jangan ngomong Gusti, Brio juga enggak apa-apa kok, jangan. Atau ya Robi, ceria juga enggak apa-apa, jangan. Ya, minta yang tinggi sekali. Kabiril himmah, semangat yang tinggi. Jangan nanggung. Itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu hari Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu ngomong kepada anaknya, "Tuh, semalam Abah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah itu yang jahit bajunya Abah, penjahitnya itu waliullah. Itu waliullah." Ya, besok paginya Abahnya ini, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, nyari anaknya kok enggak ada semua. Hari kedua nyari anaknya enggak ada semua, ditanya sama anak perempuannya, "Di mana nih saudara-saudara kamu? Pergi, Ayah, pergi kemana?" "Ke penjahit baju. Kan kata Abah itu waliullah. Jadi semua pergi ke sana." Diteriaki, "Ya Allah, di anak-anakku pulang semua." Datang anak, "Loh, kenapa, Abah?" "Kalau mau kumpul wali itu jangan wali kelas kecil, kumpul wali kelas kakak sekalian gitu." Jadi main ke tempatnya wali saja itu masih dimarahin karena walinya masih kelas RT katanya. Kalau kumpul wali itu yang besar tuh, tak tunjukkan wali yang besar. Tuh kumpul sama orangnya seperti itu. Dari semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita nih kumpul pokoknya asal kumpul kan ya. Gak milih-milih. Bagaimana mau jadi orang besar kalau tidak punya semangat yang besar? Syarat untuk menjadi orang besar, semangatnya harus besar. Contoh kata. Kata itu kata Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, dalam Islam kan kata dianjurkan untuk tidak dibunuh. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, kata itu datang di mulutnya. Padahal api Nabi Ibrahim itu jarak 1,5 kilo, yang namanya burung terbang terpanggang. Berarti kata itu posisinya harus kurang lebih 2 kilo dari api Nabi Ibrahim. Api yang bakar Nabi Ibrahim. Jaraknya kurang lebih 2 kilo. Bawa air di mulutnya, satu gitu ya. Satu, sedikit kan airnya di mulut kata. Ditanya sama malaikat, "Kamu kesini mau ngapain?" "Madamkan api yang bakar Nabi Ibrahim." "Lah emangnya bisa?" "Bisa enggak bisa bukan urusan saya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa semaksimal mungkin." Kemudian ditiupkan sama Allah, dibales nih usahanya kata ini. Maka Islam dianjurkan untuk tidak membunuh kata. Lain halnya yang namanya tokek sama cicak. Tokek sama cicak ini datang ya, sama jarak 2 kilo. Ditanya sama malaikat, kamu ngapa? Apinya kurang besar. Terus mau apain? Saya tiup-tiup biar besar. Emangnya angin kamu bisa nyampe? Gak apa-apa, yang penting kan bantu biar apinya jadi gede. Makanya Islam menganjurkan, kalau ada cicak, buru sampai cicak itu mati. Sampai istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah, dalam riwayat yang sahih, ditanya beliau, itu apa? Di rumah jenengan kok ada panah kecil gitu ya, tombak kecil. Dijawab, loh apa kamu gak ngerti? Kita diperintahkan Rasul bunuh cicak. Jadi ini saya gunakan untuk berburu cicak. Lalu istri Nabi aja berburu cicak. Karena apa namanya, ada pahala tersendiri dalam membunuh cicak. Ya, cicak tuh nganyel ke. Ya, kalau udah keluar kotorannya, takmir masjid yang paham itu. Yang biasa ngurusi masjid, itu kotorannya kan najis. Ya, sering itu kan membuat najis apa namanya, karpet, tempat sholat dan lain sebagainya. Susah tamir masjid kalau mau membersihkan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini punya semangat yang luar biasa. Beliau kalau udah sholat, hujan terus guyur dirinya, tetap sholat. Dan kalau udah sholat, baca Al-Quran itu kalau belum rampung, ya belum rampung ya gak mandek. Wiridnya tiap hari itu satu rakaat khatam Al-Quran. Qiyamul Lail itu mesti satu rakaat khatam Al-Quran, tidak pernah ditinggalkan, baik itu sehat, sakit, perjalanan dalam negeri, perjalanan luar negeri, ya, perjalanan apapun, satu rakaat khatam Al-Quran tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan kita, ba'diyah isya pun sering ditinggalkan. Jangankan Qiyamul Lail khatam Al-Quran, apalagi witir 3 rakaat. Cuman Ramadan ingatnya, di luar Ramadan witirnya juga hilang. Itu pun witir karena diajak imam. Kalau imamnya enggak ngajak witir, sampai di rumah juga enggak witir. Nah, itulah bedanya kita dengan orang-orang yang terdahulu. Nah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke rumahnya Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bertamu ke rumahnya Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Dua-duanya duduk kemudian ngobrolkan ilmu. Ngobrol ilmu. Anaknya ini gak ngertinya diomongkan ilmu apa, gak paham. Bahasanya terlampau tinggi. Keduanya ngobrol sampai waktu maghrib. Maghrib berhenti sholat. Selesai sholat duduk lagi ngobrolkan ilmu tadi sampai isya. Ya. Isya berhenti sholat. Kemudian setelah itu mereka ngobrol lagi sampai tengah malam. Ketika tengah malam, maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya izin, saya pamit pulang dulu ya. Oh ya silahkan. Dianterkan sama Habib Abdul Qadir keluar ke pintu. Anaknya juga nganterkan. Sampai di pintu ngobrol lagi keduanya. Gak rampung-rampung. Anaknya ngenteni kapan mulai ke orang mulai-mulai gitu kan. Nah si anak akhirnya gak kuat ketiduran. Tidur cukup lama berjam-jam. Ketika anaknya bangun dikira sudah pulang. Dan ayahnya udah masuk. Dia masih di depan pintu. Takut dimarahi ayahnya nih kok ketiduran begitu. Ternyata dilihat ayahnya masih ngobrol sama tamunya. Gak berhenti-berhenti. Anaknya nunggu capek lagi sampai ketiduran. Ya, anaknya bangun lagi, ternyata keduanya masih ngobrol sampai azan subuh. Setelah azan subuh datang, mereka akhirnya pergi ke masjid, bareng-bareng ke masjid. Berangkat ke masjid, sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh di masjid, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Itu ngobrolnya dari pagi sampai pagi. Ngobrolkan ilmu, tidak merasa capek luar biasa. Kebalikannya dengan kita, dari pagi sampai pagi kita betul-betul ngobrol, tapi bukan ilmu, ngerasani. Na'udzubillah min dzalik. Atau ngobrolkan yang gak ada manfaatnya. Itu bedanya orang terdahulu dengan kita. Kemudian dikatakan di sini, perjuangan orang-orang yang terdahulu luar biasa. Mereka melewatkan malam-malam mereka dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan ngobrolkan ilmu. Padahal itu mereka lakukan di masa mereka udah kakek-kakek. Udah tua renta. Tua renta kok seperti itu. Kekuatannya itu gak berkurang. Sedangkan orang zaman sekarang, andai kata sholat 2 rakaat saja, maka kakinya itu udah merasanya capek luar biasa. 2 rakaat sunnah itu beratnya luar biasa. Kenapa kita kok menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang malas untuk taat? Kenapa? Aneh loh memang. Kita tuh kalau mau sholat 2 rakaat tuh abot. Tapi coba kalau mau jalan-jalan ke mall, abot atau ringan? Enteng kan ya, enteng. Mau pergi pengajian rada abot, main ke rumah teman itu enteng. Apalagi kalau Mas Ucup main ke rumah teman dalam tanda petik gitu Mas Ucup ya. Itu lebih enteng lagi. Oh, Pol nyaku kan ya. Pol. Ini kenapa kok seperti itu? Kenapa untuk taat kok kita berat? Tapi kalau untuk di luar ketaatan kenapa kok ringan? Dijawab di sini semangat kita udah terlanjur terbawa ke hal-hal yang gak manfaat. Jadi semangat kita ini memang udah terlanjur kita biasakan, kita semangatnya kalau hal-hal yang gak manfaat. Ke mall, semangat. Makan, semangat. Futsal, semangat. Ya kan? Bulu tangkis, semangat. Duduk ngobrol gak ada manfaatnya, duduk-duduk gitu, begadang, semangat. Tapi kalau untuk sholat, kita udah ngomong, aduh capek, aduh abut. Semangat kita tuh udah gak dukung. Semangatnya aja gak dukung. Apalagi perbuatan kita sendiri. Nah, kenapa yang kita menjadi lemah? Kita menjadi lemah karena kita kurang amal soleh sebetulnya. Jadi yang buat kita lemah untuk amal soleh itu karena kurang amal soleh. Bisa dipahami? Contoh, kenapa yang namanya atlet angkat besi, dia kok bisa ngangkat besi yang berat itu dengan mudah? Kenapa? Karena dia sering latihan angkat besi. Guru saya itu Habib Anis pernah menceritakan ada satu orang itu yang bisa ngangkat pedet anak sapi itu, yang udah gede tapi ya, sudah hampir jadi sapi besar tuh, dia angkat tuh kuat. Orang-orang pada heran, kamu kok kuat sekali, kenapa? Jawabannya, sejak sapi ini lahir, tiap hari saya gendong. Tiap hari saya gendong, saya junjung, itu tiap hari, itu latihan saya. Jadi nambah bebannya kan dikit-dikit, jadi gak terasa, sehingga ketika jadi sapi, udah gede gitu, diangkat ya enteng, woy. Kenapa? Tiap hari digendong. Sama dengan ibu yang biasa gendong anaknya itu, tiap hari gendong anak, dia gak merasa beban. Tapi orang lain suruh gendong, kok anakmu kok abut men, biar nenteng loh. Dulu gak seberat ini, kok sekarang kok beratnya luar biasa. Kenapa? Karena ibunya biasa gendong, orang lain gak biasa gendong. Lah Habib Ali mengatakan, kenapa kita malas to'at? Karena kita gak biasa to'at. Kita gak biasakan to'at. Kalau kita biasakan to'at, ya nanti enteng. Kenapa kita kok suka ke mall? Lah kita biasa ke mall. Kalau kita gak biasakan ke mall, ya nanti gak suka ke mall. Kita biasa ngobrol, ya akhirnya ya enteng ngobrol. Sebetulnya ngobrol itu kan capek. Tapi kenapa gak capek? Karena kita biasakan dari dulu. Nah, to'at juga gitu. Kalau kita biasakan to'at, dibiasakan, otomatis nanti to'at itu jadi ringan. Ini kita satu bulan Ramadan kan latihan traweh banyak gitu ya. Maksudnya biasakan diri kita. Seperti kemarin saya sampaikan, kita harus biasakan dan paksakan. Kalau enggak nanti, apa namanya, ya gak ada hasilnya. Nanti kalau udah dibiasakan baru timbul cita rasa, dzoknya itu akan muncul, bisa merasakan. Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri itu tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sehat maupun sakit. Sholat sunnah 2 rakaat gak pernah ditinggalkan. Pernah suatu hari beliau itu sakit, panas tubuhnya itu sampai diselimuti dengan 3 selimut, masih tembus. Panasnya itu sampai tembus 3 selimut. Dalam kondisi yang seperti itu beliau panggil anaknya, ya waladi, ambilkan air buat wudhu. Akhirnya beliau wudhu di kamar. Dulu kan rumah kira-kira 100 tahun yang lalu, 120 tahun yang lalu kan belum ada keran di dalam rumah kan. Orang kan paling punya padasan ya, punya padasan. Dan rumah gak ada lantai keramiknya, ya rumah itu lantainya pasir kok zaman dulu. Sekarang aja saya ke Purwodadi itu di pelosok rumahnya masih lantainya tanah. Ya lantainya tanah itu, ya pecah-pecah begitu. Kalau musim panas tanahnya pecah-pecah ya. Mas Ucup kan tonggon jenengan gitu rumahnya kan Mas Ucup. Oh, rumah jenengan juga begitu. Oh ya. Jangankan zaman 120 tahun yang lalu, sekarang aja seperti ini. Emang kondisi di pedesaan kan begitu. Jadi ya wudhu itu ya di kamar, diambilkan air wudhu. Wah kamarnya ya basah. Diambilkan air, beliau kemudian anaknya nanya, kenapa abang kok minta air? Saya mau sholat. Doba kan sakit. Pahanya ini, pahanya sendiri dipukul begini. Gum, gum. Ayo bangun. Nafsu yang malas, nafsu yang ajak saya malas. Ayo bangun, saya harus sholat. Wudhu, kemudian beliau sholat. Sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaatnya gak seperti kita. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Rakaat kedua 90 ribu kali baca surat Al-Ikhlas. Mesti ada yang gak percaya. Gak masuk akal. Mosok moco Al-Ikhlas peng 90 ribu kiyo. Apa yo iso. Waktunya gak kepegang, waktunya gak kecape. Mohon maaf, kalau yang baca saya jenengan gak kecape. Tapi kalau yang baca awliya nyape. Jangan asal ngomong bib. Jenengan tuh ngomong harus punya dalil. Dalilnya Sahih Al-Bukhari. Baca kitab Sahih Al-Bukhari, di situ disebutkan bahwasanya Sayyidina Dawud alaihissalam, beliau itu kalau baca kitab Zabur, pelana kuda itu belum dipasang, mau dipasang, belum selesai masang, beliau sudah menyelesaikan zaburnya. Nah, itu dalilnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Dawud itu kalau baca zabur, pelana kuda ini mau dipasang, belum selesai masangnya, padahal masang pelana kuda kan cepat tuh. Pasang, belum selesai masangnya, beliau udah khatam zaburnya. Padahal zabur ini kan tebelnya luar biasa. Banyak sekali ayatnya. Nanti pelajari itu, berapa tuh ayat-ayat dalam kitab zabur, suratnya itu ada berapa surat. Kan dulu kan sifatnya enggak seperti Al-Qur'an yang agak beda wahyunya itu, bentuknya berbeda. Nah, ini ada aulia yang mendapatkan keberkahan para anbiya wal mursalin. Al-ulama warathatul anbiya, dan Rasul bersabda, ulama umat kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Jadi ulamanya Rasulullah SAW itu ulama yang biasa loh nih. Ulama yang biasa, artinya titel ulama di sisi Allah. Biasa artinya nasabnya bukan nasab Nabi Muhammad SAW. Itu aja seperti nabi-nabi Bani Israel. Nah, kalau putune kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia jadi ulama yang soleh, ya kira-kira warisan ilmunya seperti apa? Ana madinatul ilim wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Ali adalah pintunya. Nah, begitu pula Habib Hasan bin Soleh Al-Bara' Jufri. Satu rokaat khatam Al-Quran, rokaat kedua 90 ribu kali baca surat Al-Ikhlas. Kalau kita ngukur pakai akal kita, jasmani kita, gak mungkin bisa. Tapi kalau ngukur pakai dalil-dalil nakli, maka hal itu bisa terjadi sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis yang sahih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Nabi, wiridnya tiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Tiap hari salat sunnah 1000 rakaat. Ayahnya Habib Muhammad ini, Habib Husin, pernah didatangi sama satu bapak-bapak warga Karanganyar kalau saya enggak salah. Nanya sama ayah beliau, "Habib, apa bisa orang sholat sunnah satu hari 1000 rakaat?" Jawaban ayahnya sederhana, "Ya, dicoba saja." Ya, dicoba saja kan gitu. Gitu aja kok repot ya kan, coba saja. Beliau asal jawab begitu, coba saja. Setelah berapa minggu atau berapa bulan ya, saya lupa cerita dari ayah beliau, orang itu datang lagi, "Alhamdulillah, Bib, sudah saya coba. Saya coba, saya mampunya cuma satu hari 600 rakaat." Satu hari 600 rakaat. Lah kalau zaman sekarang saja salah seorang warga Karanganyar satu hari bisa 600 rakaat. Lah cucu Nabi kalau bisa 1000 rakaat kan biasa-biasa saja. Begitu pula Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah satu hari 1000 rakaat salat sunnah. Itu seorang wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Syekh Thabit Al-Bunani berkata, "Selama 20 tahun ya, 20 tahun saya berjuang untuk membaca Al-Qur'an. Belum bisa menikmati, ya belum bisa menikmati. 20 tahun terus latihan baca Al-Quran sebaik mungkin, dipahami maknanya, dihayati, belum bisa menikmati. Setelah 20 tahun berjuang, 20 tahun berikutnya saya menikmati kalau baca Al-Quran." Emang kita kalau mau menikmati, ya tadi itu latihan dulu, amal solehnya ditingkatkan. Nanti dapat rasa, kemarin kan saya udah ngomong, waktu rasa harus dengan latihan terus. Nanti kalau udah latihan akan dapat rasanya. Lah latihan aja gak mau dapat rasanya apa? Sepak bola itu baru bisa menikmati sepak bolanya. Futsal menikmati futsalnya kalau udah sering main. Kalau belum sering main ya rasanya ya enak kabeh. Gak enak semua. Tapi begitu sering main akan menikmati luar biasa. Itu baru sepak bola. Kemudian dikatakan di sini juga Sahal bin Abdullah At-Tusturi atau di riwayat yang lain Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhuma, beliau itu umur 3 salat malam. Bisa kita bayangkan 3 tahun salat malam. Kata Habib Ali di sini, "Unzuru kaifa yaqumul lail wa huwa ibnu thalath sinin." Coba lihat, beliau ini sholat malam umurnya 3 tahun. Lah kalau kita ini sekarang sudah sampai tua, apa yang kita lakukan? Sibuknya memenuhi hawa nafsu, makan, minum ya. Kita tidak merasa nyaman, merasa nikmat kalau diajak taat. Kenapa? Karena kita tidak mau berjuang melawan diri kita, tidak mau memaksakan diri kita, dipaksa untuk amal soleh tidak kita lakukan. Sehingga diri kita ini terbiasa dengan hawa nafsu dan sulit untuk melepaskan diri itu dari kebiasaannya. Sekadung gatok sama hawa nafsunya sehingga susah untuk melepaskan dari kebiasaannya. Wa fi ibtida'il amri yas'ubu 'ala nafsil amal. Memang di awalnya nafsu itu kalau disuruh amal soleh berat. Memang enggak seperti itu. Enggak enteng. Kalau di awalnya udah enteng, hati-hati itu. Kalau di awalnya enteng itu termasuk kadang bujuk rayu setan. Yes, diporse gen seneng gen enteng. Ya, sama setan dibuat apa diujol, kasih semangat. Begitu jalan 10 hari sama setan dibuat datengkan malasnya, tek hilang semuanya. Amal solehnya hilang. Memang dari awal tuh kalau yang murni betul dari amal berat. Ya, dari awal berat, tapi paksakan. Ya dipaksakan. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu seorang ulama yang tunanetra. Tapi beliau itu bisa bedakan mana Al-Quran, mana hadith, mana yang palsu, mana yang asli, mana ucapan ulama. Padahal beliau gak hafal Al-Quran. Beliau juga gak belajar ilmu hadith. Saat ditanya, bagaimana Anda bisa tahu ini ayat Al-Quran atau bukan, ini hadithnya asli atau palsu, saat Anda bisa tahu ini ucapan ulama atau orang biasa, jawaban beliau, dari cahaya yang saya lihat. Kalau Al-Quran dibacakan tuh cahaya yang saya lihat dalam tunanetranya loh, itu lihat cahaya yang lain. Kalau yang dibacakan ucapan Rasulullah SAW itu yang muncul cahayanya berbeda lagi. Kalau yang dibacakan tuh ucapan orang biasa, cahaya tidak ada cahayanya. Kalau yang dibacakan ucapan orang soleh, maka di situ muncul cahayanya. Kalau hadis palsu ya tidak ada cahayanya. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh beliau berkata, di awal saya itu berjuang melawan nafsu, saya baca wirid saya, nanti coba di dalam bukunya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, apa judulnya Muhammad lupa saya, salah satu bukunya yang terkenal tuh ya, Al-Ibris karya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Di situ beliau menyebutkan, saya pertama kali baca wirid-wirid saya baca habis subuh, khatamnya baru azan maghrib. Wiridnya itu, doa zikirnya, duduk dari habis subuh, khatamnya azan maghrib. Dibaca terus, akhirnya saya sampai bisa dibacanya habis subuh, khatamnya zuhur. Saya kejar terus, akhirnya saya baca habis subuh, khatamnya waktu duha. Saya kejar terus, saya baca cuma 1 jam, sudah selesai semua. Yang tadinya saya baca habis subuh, khatamnya maghrib, jadi cuma sesaat itu selesai saya baca. Ya itu bisa dapat, karena sungguh-sungguh rutin, kontinu, istiqomah, mujahadah tanpa henti. Resepnya cuma seperti itu, kurang lebih demikian. Ya, insyaallah nanti besok malam kita sambung lagi. Ini dikit-dikit tapi full vitamin. Ya, full vitamin. Saya sendiri ngomong jadi seger nih. Jadi apa namanya? Jadi nambah semangat gitu ya. Oh ya tenan ya, nek pengin dadi wali ki kudu salate sing akeh. Dadi wali kok ora tau salat gitu. Pengin dadi wali ki istighfare sing akeh. Pengin dadi wali kok ora tau istighfar. Pengin dadi wali iki ya jenenge apa namanya? Sedekah sing akeh. Wali kok ora wani sedekah, wali palsu itu. Pengin dadi wali itu ya emang harus rekoso. Wali kok ora pengen rekoso ya enggak, itu wali murid kali mungkin ya. Bukan wali Allah. Emang harus capek-capek, bercapek-capek dahulu ya, bersenang-senang kemudian mujahadahnya harus ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah, ada 2 tafsir, lama'al, pasti Allah bersama al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Tafsir yang kedua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'a al-muhsinin. Lama'a al-muhsinin, dan sungguh Allah pasti akan lama'a menjadikan bercahaya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Nanti insyaallah kita sambung besok malam Kamis. Jangan lupa nanti malam Jumat khataman di Majlis Ar-Rodoh jam 8 dimulai khataman tadarusnya. Kalau khataman sholatnya yang mengikut khataman sholat terawih, jam 7 kita mulai sholat isya kemudian langsung khataman. Nanti jam 8 kurang seperempat sudah khatam, terus nanti kita baca doa khatmul Qur'annya di apa namanya, di pengajian yang jam 8 sampai jam 10 itu untuk bacaan doa khatmul Qur'annya. Ya, kalau pengen ikut monggo, gak pengen juga gak apa-apa, gitu aja kok repot, tapi ya rugi. Kalau gak ikut rugi. Kenapa rugi? Dalam khatmul Qur'an itu ada minimal 60 ribu malaikat yang mengaminkan doa orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Mosok gak pengen dikroyok sama 60 ribu malaikat, semuanya rebutan pengen ngaminkan. Berarti yang diaminkan doanya sakti atau gak sakti ini? Lu malaikat aja meroyok pengen ngaminkan doanya, lu menungsora pengen, berarti kan menungsornya sekrojok peteng dedet gitu. Kalau manusia enggak bisa memuliakan majelis khatmul Quran itu, berarti manusianya kan peteng, dedet, malaikatnya saja rebutan 60 ribu pengen mengaminkan. Nah kalau orang yang soleh ya pengen, manusia yang soleh pengen. Nah kalau yang enggak pengen berarti belum soleh. Belum soleh itu gara-gara apa? Ya peteng dedet tadi enggak bisa lihat mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang utama, mana yang lebih utama, enggak bisa melihatnya. Insyaallah kita sambung besok. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Sebelumnya Al-Fatihah ila ruhi bin Ali wa habibi Alawi wa habibi Anis wa jadi Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali 'ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mada wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah besok saya akan menjelaskan tentang al-fana' fi syekh. Fana' dalam fana' terhadap guru. Fana' itu tenggelam. Tenggelam dalam mencintai gurunya. Nah, besok akan saya jelaskan. Biar kita ya rodok mudeng yang begitu ndak kita dikit-dikit ya. Al-fana' fi syekh itu seperti apa? Karena ada orang yang fana' fi syekh tapi akhirnya maghrur. Terus hulu sampai ke hulu. Kalau yang hulu tercela. Ya, terlampau dia memuliakan gurunya tapi merendahkan gurunya orang lain. Itu orang yang fana tapi fananya keliru. Fana yang benar dia bisa memuliakan gurunya dan gurunya yang nomor satu, tapi dia tidak memandang rendah siapapun yang lain. Ini yang benar. Kadang itu bukan fana fi syekh tapi fana fi nafs. Jadi nafsunya itu ya. Dia itu cenderung mengikuti hawa nafsunya, bukan cinta tapi hawa nafsu. Insyaallah besok akan saya jelaskan, semoga manfaat. Hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.